Hibur salah lagu Rondong pembohong kena melalui si pembohong dela. Penipu banyak lo dalih ya beda tipis ini. Makarong sujud.